berlalu. Oh, masa menghempasi diri, hanyutkanlah keduka, bawalah jauh daripada bayangan. kita. Kata indah paduan janji menjadi saksi kisah cinta jalinan indah antara kita. Bagaikan cintaku yang pertama, jalinan mesra tak mungkin ku lupa. Hanya kau yang tak ku puja sehingga ke akhir. Jalinan indah antara kita. Hey, bagaikan cintaku yang pertama, jalinan mesra tak mungkin ku lupa. Hanya kau yang tak ku puja sehingga ke akhir. Titisan hembun pagi hari, gugur ke daun tak berlabu, bagai berbisik pada hati, tahukah di kau peti rindu. Bersimpu duduk sidara kekoku di sini, menepis mata yang memandang. terima dirimu yang istimewa. ditanya di hamparan mana tika terlena melata berkelana sesayu angkasa pun pergi selembah turuni di mana berdiri mata tutup tak berhati. Bagai bahtera kemudi di udara.

kasih dan sayang membuai hayalanku. Izinku mengalami segenap penjuru agar tak mungkin cinta kan terus membeku. Kini berlalu semua kenangan, sepi berlaku sadari kau menghilang bersama bayangan. Air mataku menjadi saksi kerinduan. Cinta amat mendalam, tidak ku sampaikan. Jikau kini di awal tak tercapai tangan, detik-detik yang manis kekal diingatan sebagai manis sambungan bersemi di dalam impian. Kini berlalu saksi kerinduan. Seharung cinta